Setelah mentari pagi telah berganti senja sore hari. Begitupun yang terjadi pada setiap isi di hati. Percayaimu, tapi tak ada hati yang tak pernah tak berubah. Bila saat nanti kau hancurkan hatiku, bukan ku ingin kau hancurkan ku. Tapi cukuplah kau tahu hati ini selamanya untukmu. Bila saat nanti kau hancurkan hatiku, ku tetap dengan serpihan hatiku yang telah kau hancurkan. Bila saat nanti kau remukan hatiku, ku tetap dengan serpihan hatiku yang telah kau remukkan. Sudahlah jangan pikirkan, itu takkan ku dengan serpihan hatiku yang telah kau hancurkan. Bila saat nanti kau remukan hatiku, ku tetap cintaimu walau hanya dengan